melalui dalil-dalil yang sangat jelas, yang sangat terang, yang sangat gamblang dan sangat mudah dipahami bahwa kesyirikan adalah perkara yang sangat sangat mungkar. Sebagai contoh misalnya, penulis menyebutkan di awal bab ke-15 ini beberapa ayat Al-Quran yang sudah kita bahas. Kita hanya akan mereview sedikit saja. Setelah itu kita masuk ke bab yang ke-16. Di awal bab ke-15 ini misalnya penulis menyebutkan beberapa ayat, tepatnya dua ayat yang menunjukkan bahwa apa saja yang disembah selain daripada Allah lemah. Apa saja yang disembah selain daripada Allah tidak punya sifat-sifat yang menyebabkan dia berhak disembah. Bahkan terkumpul semua kelemahan-kelemahan kepada segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Seperti di sini misalnya di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 191 sampai 192, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelemahan berhala-berhala apapun bentuknya yang disembah selain daripada Allah. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Maka Allah sebutkan di sini ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Maka mengapa mereka mempersekutukan Allah? Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka itu diciptakan. Jadi apa saja yang disembah selain daripada Allah tidak berhak disembah karena pertama ini tidak mampu untuk menciptakan. Yang tidak mampu menciptakan maka tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi. Bahkan mereka diciptakan. Bukan hanya mereka tidak mampu menciptakan, bahkan mereka pun diciptakan. Mereka pun makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian yang ketiga, wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak dapat memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya. Jadi kelemahan ketiga yang dimiliki sesembahan-sesembahan selain daripada Allah adalah mereka tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya. Wala anfusahum yansurun, dan yang keempat, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Orang lain tidak bisa dia tolong, begitu pula dia tidak bisa menolong diri sendiri. Maka ini empat bukti jelas, empat dalil yang sangat gamblang, sangat mudah dipahami setiap orang yang berakal sehat, yang menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Selain Allah tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi apapun bentuknya, apakah dia berupa berhala-berhala, patung-patung, apakah dia berupa malaikat, apakah dia berupa para nabi dan para rasul atau orang-orang soleh. Mereka tidak berhak dijadikan sekutu tandingan bagi Allah karena mereka tidak bisa menciptakan. Yang kedua, mereka juga diciptakan. Mereka sendiri diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, tidak dapat memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya. Dan yang ketiga, yang keempat, mereka sendiri pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Begitulah disebutkan dalam surat Fatir, surat yang kedua yang disebutkan penulis di sini. Saya akan hanya membahas ringkasnya saja, mengingat ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Surat yang kedua yang disebutkan penulis di bab ini, surat Fatir, surat 35 ayat 13 sampai 14. Juga di surat Fatir ini terdapat dalil lemahnya sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah. Allah sebutkan kelemahan mereka dalam surat Fatir ini, walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kamu sembah selain daripada Allah tidak mempunyai apapun, walaupun qitmir, walaupun hanya setipis kulit ari. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang sangat sangat unik. Mereka tidak punya apa-apa walaupun hanya setipis kulit ari. Kita tahu bahwa kulit ari itu tipis. Kulit ari ini, kitmir ini adalah kulit luar dari sebuah kurma. Kalau Bapak Ibu lihat kurma, di lapisan luar kurma itu ada kulit ari tipis. Ada kulit arinya. Kalau kita kelupas maka kelihatan kulit arinya tipis. Itu kitmir namanya dalam bahasa Arab. Kitmir. Yang disembah selain daripada Allah tidak punya apa-apa walaupun hanya setipis kulit ari. Ini gambaran yang menunjukkan kelemahan mereka. Mereka lemah, maka tidak berhak disembah selain daripada Allah. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kelemahan yang kedua yang dimiliki sesembahan-sesembahan selain daripada Allah, jika kamu menyeru mereka, jika yang menyembahnya menyeru, meminta kepada sesembahan-sesembahan tersebut, maka mereka tidak mendengar, mereka tidak bisa mendengar seruan dan doa-doa permintaan orang-orang yang menyembahnya. Dan kalaupun seandainya mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Walaupun mereka bisa mendengar permintaan orang yang menyembahnya, tetap tidak bisa memberikan apa-apa. Dan yang berikutnya yang juga kelemahan mereka, wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirikikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Dan pada hari kiamat kelak mereka akan mengingkari kemusyrikan. Dan yang disembah selain daripada Allah nanti akan jadi musuh orang-orang yang menyembahnya. Yang disembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya. Jadi mereka mengingkari perbuatan syirik orang-orang yang menyembahnya pada hari kiamat kelak. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah yang maha mengetahui, yang maha teliti. Dua ayat ini intinya adalah dalil yang tegas, yang jelas, yang gamblang, yang mudah dipahami. Bukti bahwa selain daripada Allah tidak berhak disembah. Selain daripada Allah tidak berhak disembah. Karena yang disembah selain Allah, pertama tidak bisa menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Yang ketiga, mereka tidak bisa menolong orang-orang yang menyembahnya, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kemudian mereka tidak punya apa-apa, walaupun setipis kulit ari, mereka tidak punya apa-apa. Kendali alam semesta ini tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kelak pada hari kiamat mereka nanti akan mengingkari kesyirikan yang dilakukan orang-orang yang menyembahnya. Yani nanti berhala-berhala dan apapun yang disembah selain daripada Allah akan jadi musuh bagi orang-orang yang menyembahnya di hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu penulis menyebutkan beberapa hadis yang dua hadis yang pertama terkait dengan peristiwa saat perang Uhud. Dua hadis yang disebutkan dari tiga hadis di akhir pembahasan bab 15 ini terkait dengan perang Uhud. Hadis yang pertama terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam luka wajahnya sampai patah giginya pada perang Uhud. Kaum muslimin mengalami kekalahan pada saat perang Uhud. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Digambarkan di sini kusirat ruba'iyatuh, patah salah satu gigi seri beliau. Ruba'iyatuh ini empat gigi yang ada di depan ini. Gigi seri depan ini yang atas dua, bawah dua, itu salah satunya patah. Saking kerasnya pukulan yang diterima Rasulullah SAW. Sampai Nabi terluka pada saat perang Uhud. Dan perang Uhud menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika ada kemaksiatan, satu kemaksiatan saja yang dilakukan oleh kita, maka Allah Tabaraka wa ta'ala menakdirkan buat kita kekalahan. Kita kalah saat perang Uhud. Dan masyhur dalam sejarah, disebabkan karena satu kemaksiatan yang dilakukan kaum muslimin, yakni para pemanah tidak mau menuruti perintah Rasulullah SAW untuk tetap di atas bukit, Bukit Ar-Rumah yang sekarang kita kenal dengan Bukit Ar-Rumah. Masih ada bukit itu di kota Mekah. Sekarang dia masuk ke dalam bagian kota Mekah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang umroh, yang haji pasti akan mengunjungi tempat tersebut. Nah, di situ dekat dengan kuburan para syuhada Uhud, seperti Hamzah bin Abdul Muttalib dan banyak sahabat yang gugur pada saat perang Uhud. Ada Bukit Ar-Rumah, mereka di situ disuruh untuk diam di sana, tidak turun, tapi mereka tidak taat. Mereka turun, akhirnya kaum musyrikin menyerang mereka dari belakang. Akhirnya Allah takdirkan kekalahan karena satu kemaksiatan. Sedangkan kita, Pak, Bu, kita punya banyak kemaksiatan. Satu kemaksiatan saja membuat kita kalah, atau bagaimana dengan kalau kita banyak melakukan banyak kemaksiatan? Banyak kemaksiatan kita lakukan. Lebih-lebih yang belakangan ini yang sedang viral, adanya orang menghalalkan kemaksiatan. Menghalalkan zina, ini lebih rusak lagi. Ini lebih buruk lagi. Satu dosa saja bisa membuat kita kalah. Lalu bagaimana kalau dengan banyak dosa yang kita lakukan? Na'udzubillah. Disebutkannya hadis bahwa Nabi terluka di perang Uhud. Kemudian Nabi berdoa melaknat orang-orang musyrik. Allah SWT menegur Nabi SAW. Karena disebutkan dalam hadis setelahnya, Nabi SAW sampai-sampai menyebut nama-nama orang-orang yang dilaknat sehabis ruku pada saat sholat subuh. Ini yang disebut dengan kunut nazilah. Nabi SAW kunut setelah ruku, setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, lalu beliau kunut. Kunut ini disebut kunut nazilah. Dan ini bukan hanya sholat subuh saja, tapi sholat lima waktu sholat dilakukan setelah ruku. Nabi SAW waktu itu beberapa lamanya mendoakan melaknat orang-orang kafir. Bahkan disebutkan ada tiga nama yang Nabi sebutkan yang didoakan dilaknat oleh Allah. Ini peristiwanya sama, peristiwanya setelah perang Uhud. Tapi Allah tegur Nabi SAW, Allah tegur, yang menunjukkan bahwa tidak boleh kita melaknat orang-orang kafir secara khusus. Ya, tidak boleh disebut namanya secara khusus. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan mereka nanti. Karena dalam hadis ini, tiga orang yang Nabi laknat, yang Nabi doakan saat kunut nazila, tiga orang yang beliau sebutkan namanya di dalam hadis ini, diantaranya Safwan ibn Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Harith ibn Hisham, ketiga-tiganya masuk Islam. Padahal Nabi mendoakannya dilaknat. Nabi ditegur oleh Allah, turunlah firman Allah, laisa laka minal amri syai', turunlah surat Al-Imran ayat 128. Allah melarang Nabi SAW untuk melaknat orang kafir secara khusus. Ya tidak boleh, Pak. Tidak boleh kita berdoa melaknat orang kafir disebut namanya fulan, fulan, fulan pun tidak boleh. Karena kita tidak tahu, kita tidak tahu akhir hidup mereka, terutama yang masih hidup, yang kita tidak tahu bagaimana matinya nanti, kita tidak tahu. Yang masih hidup, ada pun yang sudah mati, orang kafir yang sudah mati, dipastikan dia mati dalam kekafiran. Ketika kita laknat, maka tidak jadi masalah, karena memang sudah terlaknat. Seperti kita melaknat Abu Jahal, melaknat Abu Lahab, kalau itu sudah jelas ya, mereka mati dalam kekafiran. Ini bagaimana hukumnya melaknat orang kafir yang masih hidup? Kita katakan pendapat yang paling kuat tidak boleh melaknat orang kafir yang masih hidup, disebut namanya secara khusus, fulan bin fulan, fulan bin fulan misalnya, dalam doa-doa kita, pendapat yang paling kuat tidak boleh. Karena Nabi SAW saja di sini ditegur, laisa laka minal amri syai, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka. Jadi Nabi tidak punya kuasa memegang perkara orang-orang yang didoakan Nabi dengan doa laknat ini. Terbukti mereka masuk Islam. Sebelum mereka wafat, mereka masuk Islam dan baik keislamannya. Berarti menunjukkan tidak boleh kita melaknat orang-orang kafir secara khusus disebut namanya yang masih hidup. Tidak diperbolehkan. Adapun melaknat orang kafir secara umum boleh. Seperti kita melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, la'anallahu al-yahudu wan nasara misalnya. Nabi pernah bersabda melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani secara umum, tidak secara khusus per orang. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk ibadah, sebagai masjid. Dan terakhir, hadis yang terakhir, hadis yang terakhir yang disebutkan di bab ke-15 sini, dan ini yang seingat saya belum kita baca sama sekali. Hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahkan juga disebutkan dalam Sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa andir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Setelah turun ayat ini, ayat ini perintah Nabi untuk berdakwah terang-terangan. Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Ayat ini, surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 214 adalah ayat yang diturunkan berkenaan dengan perintah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Wa andir asyiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya berdiri di sebuah tempat yang tinggi. Lalu beliau bersabda, ya ma'asyara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy seluruhnya. Ishtaru anfusakum, tebuslah, tebuslah diri-diri kalian. Jadi selamatkan diri-diri kalian dari azab Allah dengan mentauhidkan Allah, masuk Islam, meninggalkan kesyirikan. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, la ughni ankum minallahi syai'a, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah. Ini yang Nabi tidak bisa menyelamatkan kerabat-kerabatnya dari azab Allah di akhirat kelak. Jadi yani, orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi tidak otomatis lantas dia masuk surga, tidak. Kalau tidak diiringi dengan iman, amal soleh, kalau tidak diiringi dengan tauhid dan ibadah yang benar, maka tidak mungkin dia masuk surga begitu saja langsung karena kekerabatan misalnya. Buktinya banyak kerabat Nabi yang tidak masuk Islam, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti misalnya Abu Thalib, kita tahu dalam sejarah Nabi SAW meminta kepada pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi pamannya enggan bersyahadat sampai dia wafat. Sampai Abu Thalib wafat, dia wafat dalam kondisi bukan sebagai seorang muslim. Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi SAW tidak bisa menyelamatkan Abu Thalib dari api neraka. Ya, meringankan azabnya, ya, meringankan azab Abu Thalib dengan syafaat dari Nabi, ya. Tapi menyelamatkannya dari azab secara keseluruhan, tidak. Tidak. Maka Nabi mengingatkan di sini, ya ma'asyara Quraisy, wahai segenap sekalian orang Quraisy, memanggil kerabatnya semuanya. Ishtaru anfusakum, tebuslah diri-diri kalian, atau selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. Selamatkan diri kalian dari azab Allah dengan masuk Islam, mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Begitu cara kita menebus diri kita dari api neraka, dengan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Setelah itu Nabi menyebut satu persatu nama-nama kerabatnya secara khusus. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, ini kakek Nabi yang kesekian. Semua kerabat Nabi yang ketemu kakeknya di Abdul Manaf, maka semua masuk ke dalam ini. Quraisy lebih tinggi lagi, kakeknya yang kesekian, di bawahnya Abdul Manaf. La ugni ankum minallahi syai'a, wahai Abdul Manaf, kerabatnya yang bertemu di kakek Abdul Manaf, aku tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kalian. Jadi aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka kalau kalian tidak beriman, tidak beramal soleh. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, Nabi memanggil pamannya. Wahai Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib itu saudaranya Abdullah. Abdullah ayah Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Nabi Abdullah punya adik namanya Abbas. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a, saya tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Wahai Abbas, nanti kelak pada hari kiamat saya tidak bisa menolongmu kalau kamu tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak mentauhidkan Allah. Lalu Nabi panggil bibinya Safiyyah. Ya Safiyyata ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyyah bin Abdi binti Abdul Muttalib. Ini termasuk anak-anaknya Abdul Muttalib juga. Safiyyah bintu Abdul Muttalib. Wahai Safiyyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa memberikan apa-apa juga buat kamu. Tidak bisa menyelamatkan kamu dari api neraka kalau kamu tidak beriman, tidak bertauhid dan tidak meninggalkan kesyirikan. Ya Fatimah tu binta Muhammad, wahai Fatimah, Nabi memanggil anak perempuannya. Wahai Fatimah bintu Muhammad, anak perempuannya Muhammad, salini ma syi'ti min mali, mintalah dari hartaku sesukamu, mintalah dari hartaku sesukamu. Ini apa saja yang kamu minta dari harta, ayah kasih buat kamu. Seakan-akan begitu Nabi berkata kepada putrinya, apa saja yang Fatimah inginkan dari harta bapaknya dikasih. Tapi la ughni anki minallahi syai'a, tapi kelak di hadapan Allah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dari hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama, bantahan terhadap orang-orang yang bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergantung kepada Nabi, bergantung kepada orang-orang soleh. Mereka berharap bisa mendapatkan syafaat dari Nabi. Syafaat dari Nabi, ya, kita mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam punya syafaat, tapi syafaat Nabi tidaklah diberikan kecuali kepada orang yang bertauhid. Nanti akan kita bahas babnya, bab syafaat. Ada hadis bahwa orang yang berbahagia, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah, Orang yang paling berbahagia yang akan mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat adalah orang yang mentauhidkan Allah. Jadi orang berbuat syirik tidak mungkin bisa dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya untuk orang-orang beriman, untuk orang-orang yang beramal saleh yang mentauhidkan Allah. Adapun pelaku kesyirikan, walaupun dia muslim, lebih-lebih kalau dia melakukan kesyirikan besar, tidak akan dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dia menggantungkan dirinya kepada Nabi, nah, tenang, nanti Nabi kasih syafaat buat kita semua. Oh, tidak otomatis demikian. Nabi akan memberikan syafaat kalau kita beriman, beramal soleh, mentauhidkan Allah. Lihat, Fatimah saja, Fatimah yang merupakan putri Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, La ughni anki minallahi syai'an. Saya tidak bisa berbuat apa-apa untukmu nanti pada hari kiamat. Ini Fatimah, putrinya langsung. Dulu bagaimana dengan orang-orang yang pada zaman sekarang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah SAW? Ada yang sebagiannya dengan congkaknya mengatakan, karena saya keturunan Nabi, maka saya sudah dapat kapling di surga nanti. Saya sudah pasti dapat kapling di surga nanti. Walaupun saya berbuat maksiat, walaupun saya meninggalkan kewajiban, karena saya kerabat Nabi, maka saya pasti masuk surga. Kita katakan tidak. Tidak. Kekerabatan dengan Nabi tidak otomatis demikian kalau kita tidak beriman, tidak beramal soleh, kalau kita tidak bertauhid. Tidak ada manfaatnya kekerabatan dengan Nabi kalau tidak diiringi dengan iman, dengan tauhid. Buktinya ini, Fatimah saja, bibinya Nabi saja, pamannya Nabi saja dikatakan, Nabi mengatakan kepada mereka, La ughni ankum minallahi syai'an. Saya tidak bisa berbuat apa-apa nanti untuk kamu di sisi Allah. Saya tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Walaupun kalian kerabat aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari hadis ini juga terdapat sebuah bantahan orang-orang yang bergantung dengan nasabnya yang dia dapat buktikan bahwa dia nasabnya sampai ke Quraisy. Walaupun dia benar, misalnya dia keturunan Quraisy, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan keturunan tidak otomatis lantas membuat dia pasti masuk surga. Tidak. Banyak kerabat Nabi yang tidak masuk surga. Abu Lahab, paman Nabi tidak masuk surga. Abu Thalib bahkan yang membelanya sejak bahkan merawat Nabi sejak Nabi masih kecil juga tidak masuk surga. Maka tidak benar kalau ada orang menggantungkan dirinya dengan kekerabatan dirinya dengan Rasulullah saja. Tidak. Kekerabatan tidak akan bermanfaat apa-apa kalau tidak diiringi dengan iman, dengan amal soleh, dengan tauhid, dan meninggalkan kesyirikan. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah, faedah lainnya juga disebutkan di sini, kalau Nabi saja tidak dapat menolong putrinya Fatimah, lalu bagaimana dengan keturunannya Fatimah? Sama saja. Maka hakikatnya yang dapat menolong kita dari azab Allah adalah iman, amal saleh, tauhid, al-ikhlas dan meninggalkan kesyirikan. Maka dari sini jelaslah bahwa kalau ada orang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sekutu bagi Allah, maka ini juga tidak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan apa-apa kecuali atas izin Allah tabaraka wa taala. Ma'asyar ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kesimpulan di sini di bab ke-15 ini, di antara kandungan bab ini, yang pertama kita tadi menyebutkan dua ayat dan sudah kita jelaskan tafsirnya. Yang pertama Allah SWT menyebutkannya dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192 dan kedua surat Fatir ayat 13 sampai 14. Kedua ayat ini menjelaskan secara gamblang, secara jelas dan mudah dipahami setiap orang bahwa apa saja yang disembah selain daripada Allah lemah, tidak punya sifat-sifat yang membuat dia berhak untuk disembah. Yang kedua, di bab ini terdapat kisah perang Uhud. Jadi kita tahu bahwa perang Uhud, Nabi SAW dan kaum muslimin mengalami kekalahan di sini. Dan penting bagi kita semua mengambil ibrah dari kisah perang Uhud. Tadi sudah saya katakan, satu kemaksiatan saja bisa membuat kita kalah. Lalu bagaimana kalau kita lakukan banyak dosa? Gara-gara tidak taat kepada perintah Nabi saja ini membuat kaum muslimin kalah dalam medan jihad. Lalu bagaimana dengan kita yang punya banyak dosa ini? Maka tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah tidak akan merubah kondisi kita kalau kita tidak merubah kondisi kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah kondisinya sendiri. Kita rubah kondisi kita dari yang banyak maksiat ini menjadi orang-orang yang bertaubat, baru setelah itu kita bisa berharap Allah mendapat orang memberikan kepada kita pertolongan. Selama kita jauh dari Allah, selama kita masih melanggar aturan-aturan Allah, maka jangan banyak berharap kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita rubah diri kita menjadi orang-orang yang taat, bertaubat, orang-orang yang ikhlas dan bertauhid, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Juga di antara kandungan bab ini yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabatnya dalam salat subuh untuk melakukan qunut nazilah. Jadi adalah di dalam bab ini juga terdapat syariat pensyariatan qunut nazilah. Apa itu qunut nazilah? Jadi doa yang dibaca setelah rukuk, setelah i'tidal, sebelum sujud, yang dibaca 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jika ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Seperti belum lama ini Kementerian Agama misalnya dan pemerintah kita menganjurkan untuk qunut nazilah kepada saudara-saudara kita di sebuah tempat yang sedang ditindas, yang dianiaya, yang dibunuh, yang disiksa. Kita mendoakan mereka agar Allah berikan keselamatan. Ini namanya qunut nazilah. Dan Nabi pernah lakukan saat perang Uhud. Dan qunut nazilah ini sekali lagi setelah ruku, setelah i'tidal, sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd. Setelah itu Nabi qunut mendoakan kaum muslimin untuk mendapatkan pertolongan dan mendoakan orang-orang kafir agar dikalahkan. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan buat orang-orang kafir. Tapi tadi sudah saya sebutkan bahwa yang boleh adalah melaknat mereka secara umum, bukan secara khusus. Tidak boleh kita menyebut nama orang-orang kafir yang masih hidup. Tidak boleh kita laknat mereka. Orang-orang kafir yang masih hidup tidak boleh dilaknat. Tidak boleh kita doakan dilaknat oleh Allah. Karena kita tidak megang kendali urusan apapun. Allah lah yang memegang kendali urusan kita. Kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Maka dari sini Pak, tidak boleh putus asa ketika melihat adanya pelaku kemaksiatan. Tidak boleh kita putus asa ketika ada seseorang melakukan kemaksiatan, sebesar apapun kemaksiatan itu. Tidak boleh kita pastikan dia masuk neraka. Tidak, belum tentu. Hanya Allah yang Maha Tahu saja. Terbukti Nabi SAW melaknat 3 orang, disebut namanya secara khusus, tapi ternyata 3 orang itu alhamdulillah dapat hidayah, masuk ke dalam Islam dan mati sebagai seorang muslim. Maka dalam hal ini pendapat yang paling kuat, tidak boleh mendoakan orang kafir secara khusus, nama-nama mereka secara khusus. Tidak boleh sebut nama-nama mereka yang masih hidup. Adapun yang sudah mati, yang dipastikan dia mati dalam kekafiran, itu lain hal, itu sudah terjadi itu. Mereka memang sudah terlaknat, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka memang terlaknat sudah. Allah laknat dalam Al-Quran. Adapun yang masih hidup ini, siapapun dia, apapun kejelekan mereka kepada kaum muslimin, maka masih ada harapan. Siapa tahu dia mendapatkan hidayah. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di bab ini juga terdapat bantahan terhadap orang-orang yang bergantung dengan syafaat Nabi. Mereka beranggapan kalau sudah jadi muslim tok lantas otomatis dapat syafaat Nabi. Tidak. Syafaat Nabi itu hanya bagi umatnya yang mentauhidkan Allah. Yang mati dalam kondisi melakukan kesyirikan, yang mati dan belum bertobat dari perbuatan syirik, tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka ini bantahan terhadap orang-orang yang mengandalkan syafaat Nabi, atau orang-orang yang mengandalkan kekerabatan dengan Nabi. Saya kerabat Nabi, maka otomatis misalnya masuk surga. Tidak, tidak demikian. Kalau tidak diiringi dengan iman, amal soleh dan tauhid, maka karena kekerabatan tidak akan ada manfaat. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab ke-16. Masyaallah wa kaum muslimin dan muslimat, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bab berikutnya, bab 16. Bab tentang keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah Ta'ala yang paling perkasa, dan rasa takut mereka ketika wahyu turun dari Allah SWT. Bab ini terkait dengan takutnya para malaikat. Ya, para malaikat yang merupakan makhluk yang perkasa. Kita tahu bahwa para malaikat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Punya kekuatan, baik kekuatan fisik maupun kekuatan mental. Sebagaimana misalnya Allah gambarkan malaikat-malaikat penjaga neraka. Allah gambarkan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruh. Allah gambarkan malaikat-malaikat yang ada dalam neraka, ghilazun syidad, mereka keras, ghilaz, kasar, tidak kenal lemah lembut. Dicabut dari hati mereka kasihan, tidak ada lagi rasa rahmat, kasihan kepada orang kafir di hati para malaikat. Telah dicabut dari hati para malaikat penjaga neraka rasa kasihan, maka sifat mereka kasar, keras. Syidad, yang kedua syidad, yakni syad, dari kalimat syadid, kuat, perkasa. Tidak ada yang mampu lolos dari siksaan malaikat-malaikat penjaga neraka. Tidak ada yang bisa lari dari api neraka, tidak ada. Semuanya ditangkap oleh para malaikat. Yang mencoba lari dilempar kembali ke dalam neraka oleh para malaikat. Mereka punya kekuatan yang Allah SWT berikan yang begitu dahsyatnya. Bahkan kalau kita ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang meminta kepada bala tentaranya agar dibawakan singgasana Ratu Bilqis. Kalau kita ingat kisah itu, bahwa ada jin yang diabadikan dalam Al-Quran namanya Ifrit. Wa qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Kata Ifrit, salah satu bangsa jin, saya akan bawa singgasana itu dari Yaman, karena Ratu Bilqis di Yaman. Nabi Sulaiman di Syam. Saya akan bawa singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Syam. Sebelum kamu berdiri sudah sampai singgasana itu di hadapanmu. Itu kata jin Ifrit. Lalu tiba-tiba ada bala tentaranya lain mengatakan, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan bawa singgasana itu sampai di sini sebelum mata kamu berkedip. Nah, ternyata orang itu manusia biasa memohon kepada Allah, lalu Allah turunkan malaikat membawa singgasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Syam dalam hitungan kurang daripada sedetik. Sebelum berapa kecepatan kita berkedip, Pak, dalam satu detik? Sudah berapa kali kita berkedip dalam satu detik? Sebelum mata kita memejam, sebelum Nabi Sulaiman sempat berkedip, singgasana itu dibawa malaikat dari Yaman ke Syam. Berarti menunjukkan para malaikat itu perkasa. Para malaikat itu punya kekuatan yang tidak terbayang oleh bahkan oleh teknologi pada zaman kita ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan para malaikat. Lebih-lebih kekuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pencipta para malaikat. Maka para malaikat saja yang begini perkasanya takut kepada Allah. Kita akan baca ayat-ayatnya dan ada satu ayat disebutkan di sini dan satu hadis atau dua hadis. Ada satu ayat, dua hadis tentang takutnya para malaikat. Yani seakan-akan ini isyarat bahwa para malaikat yang dijadikan sekutu bagi Allah oleh orang-orang musyrik, karena sebagian orang musyrik jahiliyah menyembah malaikat. Bahkan sampai sekarang pun masih ada orang yang menyembah malaikat. Saya pernah menemukan rajah-rajah mantra-mantra yang ditulis di sebuah kulit, kemudian dilipat-lipat jadi kecil. Ada yang diletakkan di sakunya, ada yang diletakkan di gespernya, ada yang digantungkan ke leher anak-anak rajah-rajah. Saya sempat baca berbahasa Arab. Nah, orang muslim ketika melihat ada bahasa Arab, husnuzon apa suzon, Pak? Ketika melihat ada tulisan Arab, husnuzon apa suzon yang muncul? Husnuzon, ini tulisan Arab pasti bagus nih. Dan bahkan penghormatan kita kepada orang yang ke Arab-Araban bagaimana, oh, Habib nih. Indonesia, orang Indonesia begitu, orang Indonesia. Nah, tapi tidak semua tulisan Arab itu benar. Karena saya pas ketika saya baca di situ ada permohonan minta tolong kepada Jibril, kepada Mikail. Sedangkan kita dalam sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, di raja-raja itu ada tulisan minta tolong kepada Jibril dalam bahasa Arab, minta tolong kepada Jibril, minta tolong kepada Mikail. Dan ini warisan jahiliyah yang terus terwariskan dari masa ke masa sampai ke kita. Kesyirikan, lihat kesyirikan ini terus ada di bumi, tidak hilang. Meredup sedikit, nanti tidak lama kemudian di masa tertentu dia bersinar lagi. Nah, ini bab ini ma'asyiral warahimani wa rahimakumullah, bantahan terhadap orang-orang yang meminta tolong kepada para malaikat. Para malaikat yang perkasa takut kepada Allah. Kenapa tidak langsung minta kepada Allah saja? Sehingga tidak perlu kita minta tolong kepada para malaikat atau menyekutukan Allah dengan para malaikat. Tidak boleh. Maka di sini ada ayat yang penulis sebutkan dan ada hadis-hadis Nabi yang beliau sebutkan. Yang mudah-mudahan bisa kita baca semuanya di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Yang pertama, firman Allah dalam surat Saba, surat 34 ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Saba, surat 34 ayat 23, di penghujung ayat 23 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, di sini hati-hati mereka, kalau kita baca ayat sebelumnya ini para malaikat. Yani, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati para malaikat, berarti para malaikat punya hati, punya qalbun, punya qulub. Dan qalbun sebagaimana dalam Al-Qur'an itu di dada. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukan matanya, tapi yang buta adalah hatinya yang ada dalam dada. Qalbun tempatnya di sini dalam dada. Dan qalbun terjemahan yang paling kuat di sini karena dia di dada. Siapa saja yang paham ilmu anatomi akan mengetahui di dada itu jantung. Maka penerjemahan qalbun dengan hati ini penerjemahan yang mesti ditinjau kembali. Tapi kita gunakan saja kalimat qalbun dalam bahasa. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari kalbu-kalbu mereka, dari kalbu-kalbu para malaikat, dihilangkan rasa takut, bagi para malaikat takut. Takut kepada Allah. Setelah hilang rasa takut mereka dalam kalbu mereka, akhirnya para malaikat berkata, apa yang telah difirmankan Allah Rabbmu, mada qala rabbukum qadul haq. Para malaikat satu sama lainnya saling bertanya, apa yang barusan Allah turunkan? Apa yang barusan Allah wahyukan? Maka sebagian malaikat menjawab qalul haqq. Sebagian malaikat yang lain menjawab Allah mengatakan yang haqq. Wa huwal aliyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam bab ini Allah, dalam ayat ini Allah memberitakan mengenai malaikat bahwa mereka jika mendengar wahyu dari Allah, jika mereka mendengar wahyu dari Allah kepada Jibril, mereka sangat ketakutan sebagai pengagungan dan pemuliaan mereka kepada Allah, dan bergetar hati mereka. Bahkan disebutkan dalam tafsir sampai-sampai para malaikat itu pingsan. Saking ketakutannya pingsan. Ketakutannya ketika wahyu turun kepada malaikat Jibril. Saking takutnya dengan keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka setelah dihilangkan dari hati mereka ketakutan, dari kalbu mereka dihilangkan rasa takut ini, baru setelah itu mereka baru bisa saling berdiskusi satu sama lainnya. Mada qala rabbukum, apa yang Allah telah firmankan, apa yang Allah wahyukan. Maka yang lain menjawab qalu al-haqq, perkataan yang benar, firman wahyu yang hak, yang maha benar. Karena Allah tabaraka wa ta'ala maha benar. Kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang datang dari Allah hak, pastikan benar. Tidak usah kita ragu. Tidak usah kita ragu bahwa kebenaran itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang datang dari Allah, tidak usah ragu. Pastikan itu hak, terimalah. Karena Allah maha tahu apa saja yang ada di atas alam semesta ini. Karena Allah yang menciptakannya. Maka Allah tahu al-haq dan mana al-batil. Allah maha lebih tahu daripada kita. Kita tidak tahu, Allah maha tahu. Maka Allah memberikan kepada kita penjelasan mana yang hak dan mana yang batil. Dan apa saja wahyu dari Allah pasti benar. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Maka faedah dari ayat ini, dari surat Saba ayat 23 ini, ayat ini bantahan terhadap seluruh kelompok orang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan makhluk yang tidak sebanding dengan para malaikat. Jadi para malaikat saja tidak berhak dijadikan tandingan bagi Allah, maka makhluk-makhluk yang tidak sebanding dengan malaikat lebih-lebih lagi tidak berhak dijadikan sebagai sekutu bagi Allah. Para malaikat saja yang begitu perkasa, para malaikat yang begitu taat kepada Allah, tidak berhak dijadikan sebagai sekutu bagi Allah. Maka apalagi sesembahan-sesembahan yang derajatnya di bawah para malaikat. Lebih-lebih lagi, tidak berhak untuk disembah. Yang kedua, faedah dari ayat ini menetapkan sifat al-kalam. Allah punya sifat berkata sesuai dengan kesempurnaan Allah. Allah maha berfirman, maha berkata sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan ketinggian dan keindahan Allah. Kita manusia bisa berkata sesuai dengan keterbatasan kita. Allah berkata sesuai dengan kesempurnaan dan kebesaran Allah Taala. Kemudian yang kedua, tidak ada yang batil dalam perkataan Allah. Allah maha suci dari perkataan-perkataan yang batil. Tidak ada perkataan batil. Semua yang Allah wahyukan hak. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan sebagian orang. Semua kalam Allah hak. Kemudian di antara faedah dari ayat ini, penetapan sifat Allah maha tinggi dan maha besar. Wa huwa al-'aliyyul kabir. Ini juga termasuk sifat-sifat Allah yang wajib kita iman. Allah maha tinggi dan al-kabir, Allah maha besar, sesuai dengan kesempurnaan Allah, sesuai dengan maha keindahan Allah dan keagungannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, penulis menyebutkan beberapa hadis, dua hadis di bab ini. Hadis yang pertama disebutkan dalam kitab As-Sahih, dan di sini di catatan kakinya disebutkan hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, nomor 4701 dan 4800 dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada Allahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqauli." Apabila Allah telah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat merendahkan sayap-sayap mereka karena patuh terhadap firman-Nya. Khud'anan liqauli, karena patuh terhadap firman Allah. Ka'annahu silsilatun 'ala safwan. Seakan-akan firman yang mereka dengar, wahyu yang Allah wahyukan, yang didengar para malaikat, itu begitu menakutkannya seperti suara gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar suara besi ditarik di atas lantai yang rata? Apa yang terdengar? Suara gemerincing. Ada besi yang ditarik, yang terkadang membuat kita ngilu, membuat kita takut mendengar. Maka begitu seakan-akan para malaikat mendengar ketika Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan wahyunya. Hal itu memekakkan telinga mereka, yang futuhum dzalik, memekakkan telinga mereka dan membuat hati mereka takut. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surat yang tadi kita baca, surat Saba ayat 23. Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Setelah selesai Allah mewahyukan firman-Nya, baru setelah itu hilanglah rasa takut di kalbu para malaikat, baru mereka bisa saling berdiskusi. Apa yang Allah telah firmankan? Maka yang lain menjawab, al-haqqa. Tidaklah yang Allah wahyukan kecuali al-haq, kebenaran. Wa huwa al-'aliyyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, disebutkan di sini fayasma'uha mustariqus sama'. Wahyu yang Allah wahyukan ini disadap, didengar, dicuri dengar oleh para pencuri-pencuri dengar dari kalangan jin. Wa mustariqus sama' hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafa Sufyan bikafihi faharrafaha wa badalaha baina asabi'i. Jin-jin yang mendengar wahyu kabar dari langit, mereka disebut pencuri dengar, mustariqus sam, penyadap berita. Jin-jin itu kata Sufyan yang meriwayatkan hadis ini bertumpuk-tumpuk satu sama lainnya sampai ke langit dunia ini. Kemudian fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahir aw al-kahin. Kemudian jin yang paling atas yang sempat mendengar beberapa ucapan-ucapan dan wahyu dari Allah mengabarkannya ke jin di bawahnya. Kemudian jin di bawahnya mengabarkan lagi ke bawahnya. Terus dikabarkan sampai ke bawah. Dan ini salah satu cara terkadang tukang-tukang sihir, Pak, dukun tahu yang gaib. Ada beberapa orang itu dibuat takjub sama dukun. Ada orang datang ke dukun, sebelum kenalan dukun tahu, bapak namanya Fulan, ibu namanya Fulana. Bapak ibu kesini karena ada barang hilang ini. Atau bapak kesini mau mengobati anak bapak yang begini-begini. Kita dibuat takjub, kok dia tahu? Padahal kita belum ngomong. Bahkan ada sebagian orang bisa, bapak tahu yang ini ramalan-ramalan pakai apa ini? Pakai tangan. Nanti keluar angka 35 tahun menikahnya, punya anak 2 nanti. Sampai masa depan kita tahu. Dan terkadang benar. Ini ternyata dari sini. Ada kabar-kabar dari langit yang dicuri oleh para jin, lalu disampaikan ke jin-jin di bawahnya sampai ke bawah, kemudian disampaikan ke telinga tukang sihir. Tapi yang terdengar samar-samar. Maka terkadang benar, terkadang salah. Yang benar pun seringnya dibungkus dengan kedustaan. Yang benarnya satu, dustanya banyak. Yang benar satu, dustanya banyak. Ini hadis ini menjelaskan kepada kita mengapa ada fenomena orang dukun paranormal. Kok tahu nama kita, tahu hajat kita, kita belum ngomong ke dia, dia sudah tahu. Ini diantaranya. Dia punya kawan-kawan dari bangsa jin yang saling membisikkan ke telinga tukang sihir ini. Bos, ini namanya si Fulan, ini namanya si Fulanah, datang dari sini, datang alamatnya di sini. Dia sedang ada urusan begini. Dia tahu semua. Dan jin setan itu tidak akan memberikan bantuan kepada tukang sihir kecuali jika ada imbalan. Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah bahwa timbal balik hubungan antara dukun, tukang sihir dengan setan itu timbal balik seperti orang jual beli. Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang suka melakukan ini orang-orang Yahudi. Lalu mereka bilang, berdalih bahwa ini yang dulu dipelajari Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidaklah melakukan hal ini. Mereka belajar sihir dari setan-setan. Mereka bilang bahwa ini apa yang dipelajari Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman bisa berkuasa terhadap jin-jin. Tidak, ini tidak benar. Kemudian Allah sebutkan, mereka tahu siapa saja yang membelinya. Walaqad alimu laman ishtarahu. Jadi seakan-akan timbal balik antara hubungan tukang sihir, dukun, paranormal dengan setan itu seperti jual beli. Ada harga, ada barang. Maka setan tidak akan memberikan bantuan kecuali jika ada imbalan dari tukang sihir. Dan imbalan yang diminta setan itu mulai dari maksiat kecil sampai kesyirikan besar. Maka contoh-contohnya banyak di masyarakat, kasus-kasus yang kita temukan. Dulu ada kasus yang sangat masyhur, orang makan bangkai orang. Apa alasannya Pak? Ternyata ini dari gurunya katanya, agar saya bisa punya ilmu ini, punya ilmu itu. Di beberapa tempat dulu tahun 80-an terungkap adanya dukun yang membunuh kurang lebih 12 gadis perempuan. Lantas sudah ditangkap, semuanya dicekik semua. Sudah ditangkap, buat apa bunuh gadis ini? Sebagai persembahan buat setan-setan. Ini semua cara setan untuk menyesatkan manusia. Bahkan terkadang sebagian mereka bilang ini ilmu putih. Ilmu sihir tidak ada yang putih hitam, Pak. Semua hitam semua. Maka tidak disyariatkan kita bergaul dengan jin-jin, tidak disyariatkan. Karena kita tidak tahu jin-jin itu bohong atau benar, kita tidak tahu. Sering tukang-tukang rupiah itu dibohong-bohongi setan. Dia bilang, "Iya, saya keluar." Tiba-tiba dia action, saya keluar. Padahal tidak keluar, masih di situ, masih di badan orang. Kita dibodoh-bodohi dengan mudahnya. Maka tidak disyariatkan kita berkomunikasi dengan jin. Buat apa kita berkomunikasi dengan mereka? Ini semua adalah buang-buang waktu percuma, sehingga mengalihkan kita dari apa yang seharusnya kita sibukkan diri kita. Apa kesibukan kita, Pak, seharusnya, Pak? Ibadah. Jadi apa sekarang? Jadi sibuk ngurusin hantu, sibuk ngurusin setan, datang ke tempat ini, ke tempat itu, moto setan, memvideokan hantu. Ini apa manfaatnya ini semua? Ini semua kebodohan, dan kita dibodoh-bodohi oleh setan. Ini memang salah satu cara agar kita dijauhkan dari ibadah, disibukkan dari yang lebih bermanfaat. Kemudian setelah sampai ke telinga tukang sihir, setelah sampai ke telinga jin setan yang paling bawah, disampaikan ke kawan-kawan mereka dari kalangan tukang sihir dan dukun. Farubbama adrakahu syihab qabla an yulqiha. Terkadang belum sempat jin yang di atas menyampaikan ke bawah, keburu disambar oleh api dari langit. Keburu disambar oleh api, sehingga mereka mati di atas sana sebelum menyampaikan kepada jin-jin di bawahnya. Ini belum sampai. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Terkadang sampai ke telinga paling bawah sebelum yang pertama ini binasa. Jadi terkadang terjadi demikian. Ini hal-hal gaib yang hanya didapatkan dari wahyu. Ini tidak mungkin kita ketahui dengan sendirinya. Ini perkara gaib yang hanya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Perkara gaib yang hanya Allah yang maha tahu. Kemudian Allah mengabarkannya kepada Rasulnya tentang perkara gaib ini. Fayaqdibu ma'aha mi'ata kadbah. Apa yang sampai di telinga tukang sihir, sama tukang sihir ini, dukun ini, ditambah-tambahi dengan 100 kebohongan. Ditambah-tambahi dengan 100 kebohongan. Jadi benarnya hanya beberapa saja, sisanya bohong semua. Apa yang disampaikan dukun-dukun itu. Fayuqal, alaysa qad qala lana yawma kada wa kada, kada wa kada. Fayusaddiqu bitilkal kalima allati sumi'at minas sama'a. Setelah dibohongi, dibumbui dengan kebohongan begitu banyaknya, maka orang-orang yang mendatangi tukang sihir, orang-orang yang mendatangi dukun, membenarkan omongan dukun itu. Bukankah dukun itu mengatakan benar akan terjadi begini, dia benar. Dia tahu nama saya, dia tahu masa depan yang terjadi nanti, dia tahu, dia benar. Sehingga dipercayalah tukang-tukang sihir dan tukang-tukang dukun karena satu kalimat yang didengar dari langit. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Al-Bukhari nomor 4701 dan 4800. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bantahan terhadap kaum musyrik yang menyembah para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh. Yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya dialah yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Yang ketiga, membatalkan sihir dan perdukunan. Dalam hadis ini terdapat dalil batilnya sihir dan perdukunan. Walaupun terkadang dukun, tukang ramal, tukang sihir itu terkadang berkata benar. Kemudian seharusnya tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui keadaan tukang sihir atau dukun itu adalah yang dominan, yaitu kedustaannya, bukan yang jarang dan yang sedikit. Kalau Bapak perhatikan rahasia mengapa satu tukang dukun bisa populer, itu biasanya karena satu kasus dari sekian banyak kasus. Orang yang misalnya datang ke dukun 200 orang misalnya, ternyata dari 200 itu 10 yang mendapatkan apa yang dia inginkan ketika datang ke dukun itu. Sisanya dari 200 itu tidak dapat apa-apa. Nah, yang 10 ini terkadang yang dibesar-besarkan di media. Oh ya, si fulan mujarab, si fulan tukang dukun ini dia ahli, datanglah ke sana. Padahal kasusnya cuma 20 kasus saja dari 200 orang. Nah, dari 20 ini akhirnya dibesar-besarkan, akhirnya populer. Padahal hanya sedikit yang berhasil, yang lain tidak berhasil. Nah, seharusnya yang jadi patokan itu yang dominan, bukan yang jarang terjadi. Kemudian yang berikutnya, jiwa manusia itu sangat mudah menerima kebatilan dan kedustaan. Mereka berpegang dengan satu perkara yang benar, tetapi melupakan 100 kedustaan yang lain. Ini orang terkadang takjub ketika ada sebagian perkataan tukang dukun itu benar, tapi dia tidak melihat yang lainnya yang dusta, yang benarnya itu saja yang dia tonjolkan, padahal sebenarnya banyak yang dusta. Kemudian faedah lainnya dari hadis ini, bahwa sumber ilmu sihir, sumber perdukunan adalah dari syaitan, dari setan. Maka dari setan tidak ada hitam, tidak ada putih, semuanya hitam. Klaim bahwa yang saya punya ilmu putih, tidak ada klaim itu bohong semua, dusta semua. Ini hanya tipu daya iblis agar dia tetap terus-menerus mempelajari ilmu tersebut karena menyangka dia benar. Maka berhati-hatilah terhadap tipu daya syaitan. Kemudian faedah lainnya dari hadis ini menetapkan kedustaan tukang dukun dan tukang sihir, semua dusta. Ada benarnya tapi banyak dustanya. Terkadang dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa terkadang Allah memberikan kemampuan kepada syaitan agar bisa mendengar berita langit. Terkadang mereka berhasil mendengarkan berita langit, kemudian sampai ke telinga kawan-kawan mereka dari tukang sihir dan tukang dukun. Kemudian yang terakhir dari hadis ini menetapkan keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu agungnya, begitu maha besarnya, maha tingginya, sampai-sampai para malaikat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyarif wa rahimani wa rahimakumullah, kiranya sampai situ pembahasan kita. Masih ada satu hadis sebenarnya, tapi saya sudah terlalu lama bicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah saya yakin sudah cukup letih dan tidak bijak kalau kita terus lanjutkan. Dan kiranya kita buka sesi tanya jawab beberapa soal. Jika ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Ada hadiah sepertinya. Yang bertanya dapat hadiah. Apa yang menjawab dapat hadiah? Saya ngasih pertanyaan. Baik, kalau begitu. Yang jawab dapat hadiah. Yang nanya dapat hadiah. Yang nanya dapat hadiah. Oh, saya nggak dapat hadiah. Yang dapat hadiah cuma yang jawab. Ada 3 hadiah, Pak. Ini untuk bapak-bapak semua atau ibu-ibu semua ini? Cuma 3. Bingung saya baginya. 2 buat bapak-bapak, 1 buat ibu-ibu, begitu. 2, Pak. Ini zikir pagi petang ini. Ini benteng menghadapi syaitan, tukang dukun, tukang sihir, teluh, ini Pak. Ini di antara bentengnya.